Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala, Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, Qala ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, Man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, allati alaiha khatamuhu, falyaqra' قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. ابن مسعود رضي الله عنه mengatakan barang siapa ingin melihat wasiat Nabi Muhammad عليه الصلاة والسلام yang padanya terdapat cap beliau, hendaklah ia membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, katakanlah wahai Nabi, kemarilah aku bacakan apa yang Rabb kalian haramkan kepada kalian. Sampai firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Asar ini, ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dan yang selain beliau, dan dihukumi dengan asar yang dhaif oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam Da'if Sunan At-Tirmidhi dengan nomor hadis 3070. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala, Al-Syeikh Salih Al-Fawzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Ibn Mas'udin huwa Abdullah ibn Mas'udin ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي صحابي جليل من السابقين الأولين من كبار علماء الصحابة لازم النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي سنة 32 من الهجرة النبوية. Ibnu Mas'ud, beliau adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib al-Hudhali, seorang sahabat yang mulia dari kalangan para sahabat yang terdahulu masuk ke dalam Islam, termasuk para ulama senior dari kalangan para sahabat. Beliau senantiasa menyertai Nabi alaihi salatu wassalam dan wafat pada tahun 32 Hijriah. وصيتي هي الأمر المؤكد المقرر. Wasiat adalah perkara yang dikuatkan, yang ditetapkan. Khatamuhu, al-khatamu bifathi ta'i wa kasriha, al-khatam dengan menfathah ta' dan mengkasrahnya, bisa khatam, bisa khatim. Halqatun dhatu fassin min ghairiha. Cincin yang memiliki fass. Fass itu sesuatu yang dipasang padanya, baik dari batu mulia ataupun yang lainnya. Dari yang selainnya, yaitu bahannya berbeda dengan bahan cincin tersebut. wa khatamtu 'alal kitabi bi ma'na taba'tu. Khatamtu 'alal kitab bermakna aku mencapnya. Al ma'na al ijmali lil athari, makna secara global athar ini. Yadhkuru Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam law wassa lam yuwassi illa bima wassa bihi Allah ta'ala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya atau menyebutkan bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam kalau seandainya beliau mewasiatkan, tidaklah beliau berwasiat kecuali dengan apa yang diwasiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna allaha qad wassa bima fi hadhihi al-ayati. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewasiatkan apa yang ada di dalam ayat-ayat ini. Li'annahu subhanahu qad khatama kulla ayatin minha biqawlihi dhalikum wassakum bihi. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah menutup setiap ayat dari ayat-ayat ini dengan firman-Nya, itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian. Wa innama qala ibnu Mas'udin dhalika lamma qala ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hanya saja ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakannya tatkala ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan innar raziyata kullur raziyati. Ma hala bainana wa baina an yaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu. Sesungguhnya musibah yang besar adalah apa yang menghalangi kita dengan Rasul alaihi salatu wasallam menulis wasiatnya untuk kita. Athar ini, athar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibban. Sahih Ibnu Hibban rahimahullah. Disebutkan di dalamnya bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan tatkala menjelang wafat Nabi alaihi salatu wassalam, dan di dalam rumah beliau terdapat beberapa sahabat, di antaranya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda tatkala itu, aktubu lakum kitaban lan tadillu ba'di. Aku akan tulis untuk kalian, yaitu beliau akan meminta untuk dituliskan sebuah kitab, yaitu risalah, yang kalian tidak akan sesat sepeninggalku apabila berpegang dengan wasiat tersebut. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada yang hadir tatkala itu bahwa Rasul alaihi salatu wassalam telah merasakan sakit yang begitu sangat, begitu sakitnya, dan kalian, pada kalian terdapat Al-Quran, cukuplah bagi kita Al-Quran tersebut. Lalu para hadirin yang hadir tatkala itu di dalam rumah tersebut berselisih satu dengan yang lainnya. Kemudian tatkala perselisihan tersebut semakin menjadi, dan itu di sisi Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam meminta mereka untuk bangkit keluar dari rumah tersebut. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan ucapan ini, innar raziyata kullur raziyati ma hala bainana wa baina an yaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu, atau yang semakna dengan ini. Dan asar ini dihukumi dengan asar yang sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam At-Ta'liqatul Hisan ala Sahih Ibn Hibban dengan nomor hadis 6563. Dan mohon ya ikhwan, kalau ana diktekan kepada antum catatan terhadap asar ataupun hadis terkhusus terkait dengan pensahihan atau pendhaifannya, mohon untuk dicatat. Kalau dalam metode tatap muka ini ana dikte, tapi karena qadarullah wa masya'a fa'al dengan rekaman seperti ini tidak ana dikte dengan pelan. Kenapa? Karena antum bisa mengulang kembali rekaman. Maka tolong dicatat dengan baik. Dan asar ataupun hadis yang disebutkan di luar sahihain, di luar sahih Bukhari atau di luar sahih Muslim atau di luar keduanya, ana upayakan untuk mencari keterangan akan asar ataupun hadis tersebut dari karya-karyanya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Ana upayakan, apakah itu dari silsilah ahadis sahihah atau ad-da'ifah atau yang lainnya. Dan dalam memberikan catatan dari karya-karya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala tersebut, ana hanya akan menyebutkan satu atau dua, kebanyakannya satu saja, catatan dari beliau Syekh Al-Albani. Jadi terkadang satu athar bisa kita dapatkan catatan terhadapnya dari Syekh Al-Albani di dalam lebih dari satu kitab beliau. Tapi ana cukupkan satu kitab saja dari beliau Syekh Al-Albani rahimahullah. Sehingga misalnya athar ini yang ana diktekan atau ana sampaikan kepada antum dihukumi dengan athar yang sahih oleh Syekh Al-Albani di dalam At-Ta'liqatul Hisan ala Sahih Ibn Hibban. Bisa jadi didapati catatan dari Syekh Al-Albani terhadap athar ini dalam kitab yang lain. Bisa jadi. Tidak hanya dalam Ta'liqat Al-Hisan ala Sahih Ibn Hibban. Ini bisa jadi. Akan tetapi ana cukupkan penyebutan satu rujukan saja. Dari situ biasanya disebutkan di dalamnya rujukan-rujukan yang lain biasanya. Nas'alullaha al-aun. Qala rahimahu qala hafizahullahu ta'ala munasabatu hadzal athari lil bab. Kesesuaian athar ini dengan bab, yaitu kenapa asal ini disebutkan di dalam kitab Tauhid, di awal kitab Tauhid, bayanu anna ma dhukira fi hadhihi al-ayati kama huwa wasiyatullah fa huwa wasiyatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan bahwasanya apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini, di antaranya adalah tentang tauhid, sebagaimana ia merupakan wasiat Allah Azza wa Jalla, ia juga merupakan wasiat Rasulnya alaihi salatu wassalam. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusikama awsallahu bihi. Karena sesungguhnya Rasul alaihi salatu wassalam mewasiatkan apa yang diwasiatkan oleh Allah azza wa jalla. Ma yustafadu min qawli ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Faedah yang bisa diambil dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-ula yang pertama, ahammiyatu hadhil wasaya al-ashri. Pentingnya wasiat-wasiat yang 10 ini. Al-thaniyatu yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi bima awsa bihillahu. Bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam mewasiatkan apa yang diwasiatkan oleh Allah azza wa jalla. Fakullu wasiyatin lillahi fahiyya wasiyatun li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap wasiat Allah azza wa jalla, ia juga merupakan wasiat Rasulnya alaihi salatu wassalam. Al-thalithatu yang ketiga, umku ilmi sahabati. Kedalaman ilmu para sahabah, wa diqqatu fahmihim li kitabillahi. Dan ketelitian pemahaman mereka terhadap kitabullah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.